Kebahagiaan merupakan idaman setiap keluarga. Mari bimbing dengan Keluarga Islami. قلبي تساوره الهموم والجوعان ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita kali ini dalam rubrik Keluarga Islami. Pada kesempatan ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mengenai bersama orang tua menuju surga. Pendengar, pada edisi yang lalu sudah dijelaskan mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, berkat istighfar anakmu untuk dirimu. Pendengar, hadis ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Muslim, ketika seorang manusia meninggal, maka putuslah amalannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Pendengar, setiap manusia yang hidup di dunia ini akan terikat oleh amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan. Pendengar, di dalam ayat ini mengandung pemberitahuan mengenai keadilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan terikat dengan amalnya, akan mendapat pembalasan berdasarkan amalnya itu. Jika amalnya baik, maka balasannya akan baik pula. Sebaliknya, bila amalnya buruk, maka akibat balasan yang diterimanya pun akan buruk. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemurahannya kepada para orang tua, yaitu dengan bentuk mengangkat derajat keturunan-keturunan mereka, ketingkatan mereka sebagai wujud curahan kebaikan darinya. Tanpa adanya amalan dilakukan oleh anak keturunannya itu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah membawakan beberapa pengertian ayat ini dari keterangan para ulama. Yang pertama, ayat ini berbicara tentang penghuni neraka. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, para penghuni neraka jahannam terkungkung oleh amal buruk mereka. Sementara itu, para penghuni surga menuju kenikmatan. Hal ini serupa dengan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudathir ayat 38-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsim bima kasabarahin illa ashabal yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam surga. Mereka bertanya-tanya tentang keadaan orang-orang yang berdusta. Pendengar, kandungan ayat ini juga bersifat umum, berlaku bagi setiap manusia yang ia terikat dengan tindak tanduknya. Ia tidak dikenai pengurangan pahala dari amal kebaikannya. Adapun bertambahnya pahala ialah karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut penjelasan lainnya, pengertian ayat ini dimaksudkan kepada anak keturunan yang tidak beriman, sehingga lantaran tidak beriman, maka anak-anak keturunannya itu tidak bisa mencapai derajat seperti yang diraih oleh orang tua mereka yang beriman, dan akan tetap terkukung di dalam neraka. Berbeda dengan keterangan-keterangan yang telah disebutkan tadi, As-Sa'di rahimahullah berpendapat penggalan ayat ini ditujukan untuk menghilangkan prasangka bahwa anak-anak penghuni neraka pun akan mengalami hal serupa, yaitu akan berada di tempat yang sama dengan orang tua mereka. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa keadaannya tidak demikian. Dalam masalah ini, tidaklah sama kondisi antara surga dan neraka. Neraka adalah tempat penegakan keadilan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab seseorang kecuali dengan perbuatan dosanya, dan seorang juga tidak memikul dosa orang lain. Pendengar rahimakumullah, kita bisa mengambil pelajaran dari ayat yang telah dibacakan tadi, yaitu yang pertama, berdasarkan yang pertama, besarnya keutamaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-Nya, yaitu mereka yang beriman. Yang kedua, penetapan adanya hari pembalasan dan hari kebangkitan. Yang ketiga, keutamaan iman dan kemuliaan para ahlinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan anak keturunannya yang memiliki amalan sedikit dapat dipersatukan dengan para orang tua mereka yang memiliki banyak amal soleh. Dan yang keempat, penetapan kaidah bahwa setiap manusia akan bergantung dengan amal perbuatannya di akhirat nanti. Pendengar yang beriman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali keluarga kita di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويزيد همي إن خلوت بظلمتي.